Terbaru juga ada Andisa Rahma Jupalapa. Selamat malam Putra Bahari. Spesial tembang manis buat Anda semuanya bareng-bareng Jupalapa. Terima kasih, Putra Bahari.